Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala masailu hamma fi at-tajrih. Masailun hamma fi at-tajrih, masalah-masalah yang penting dalam masalah menjarh. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, qad yutliqul 'alimu wasfal kadhibi wa yuridu bihi al-khata. Yutliqul 'alimu, terkadang seorang alim mengucapkan secara mutlak kata-kata kadhib, padahal alim tersebut menginginkan dari kadhib itu artinya kesalahan. Bukan kadhib artinya dusta, tapi kesalahan. Qala ba'dul mujarrihin qad yutliquna wasf al-kadhib 'ala ba'd ar-ruwah wa yuriduna bihi mujarrad al-khata. Sebagian mujarrihin, ulama yang mencela para rawi, mereka mengitlakkan kata-kata kadhib atas sebagian rawi, tapi mereka menginginkan dari kata itu adalah mujarrad al-khata, sekedar bahwa salah. Wala yaqsuduna bihi al-kadhiba fi riwayah. Dan mereka tidak memaksudkan dusta dalam periwayatan. Min dalika, contohnya takdibur Rabi' ibn Sulaiman li Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam indama نقل عن الشافعي القول بإباحة الوطأ في الدبر كما في التلخيص الخبير. تكذيب الربيع ابن سليمان, تكذيب الربيع ابن سليمان menganggap محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كذب secara bahasa dusta. Indama naqara ani Syafi'i, ketika dia, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, menukil dari Al-Imam Syafi'i ucapan beliau tentang bolehnya menjima'i perempuan pada duburnya, sebagaimana dalam Talkhis Al-Khabir lil Hafiz Ibn Hajar. Barakallahu bikum. Artinya di situ adalah khata, salah penukilannya. Tayyib, wa min dzalika ma warada, karena ini bukan masalah periwayatan hadis barakallahu fikum, tapi penukilan. Wa min dzalika ma warada bisyar al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah min tariq Rabi'ah bin Yazid qala jalastu ila asy-Sya'bi bi Dimashq fi khilafati Abdul Malik fa haddatha rajulun min as-sahabati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ubudu rabbakum wa la tusyriku bihi syai'an wa aqimus-shalah wa atuz-zakah wa atiul umara'a fa in kana khairan falakum wa in kana syarran fa 'alaihim wa antum minhu bura'a. فقال له الشعبي كذبت قال الحافظ الذهبي كأنه أرار بها أخطأت. Di antaranya apa yang ada dalam asyar ini, syar alamin nubala lil-imam al-Dhahabi melalui jalan Rabi'ah bin Yazid. Qala jalastu ila al-Sya'bi bi Dimashq, aku duduk di sisinya al-imam al-Sya'bi di Dimashq di khilafati Abdul Malik, di kepemerintahan kekhalifahan Abdul Malik ibn Marwan. Fahaddatha rajulun minas sahabati an Rasulillah, maka ada seorang dari sahabat Rasulullah bercerita menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan ubudu rabbakum wa la tusyriku bihi syai'a, Hendaknya kalian menyembah Rabb kalian, yakni Allah Tabaraka wa Taala, dan jangan kalian mempersekutukannya dengan satu apapun. Wa aqimus salata, dan hendaknya kalian menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan hendaknya kalian mengeluarkan zakat. Wa atiul umara, dan hendaknya kalian mentaati para penguasa. Fa in kana khairan falakum, kalau itu adalah kebaikan maka untuk kalian. Wa in kana syarran fa alaihim, dan kalau itu adalah kejelekan maka ya dosa atas mereka. Wa antum minhu buraa, dalam keadaan kalian berlepas diri dari umara tersebut. Faqalahu Syabi kadzabta, maka Al-Imam Syabi mengatakan kadzabta, engkau telah dusta secara bahasa. Qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi ka'annahu arada biha akhta'ta. Taib, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan sepertinya taib Al-Imam Syabi mengatakan engkau salah, engkau keliru. Taib. Qultu wa itlaqul kadhibi 'ala al-khata'i lahu syahidun fis sunnah. Aku katakan, yakni penulis, itlaqul kadhib, ucapan secara mutlak kata-kata kadhib atas perkara yang merupakan kekeliruan, itu ada syahidnya di dalam as-sunnah, ada dalilnya. Faqad rawa Muslim wa ghairuhu min hadithi Mujahid ibn Jabr, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadith Mujahid bin Jabr. Qala dakhaltu ana wa Urwa ibn Zubair al-masjida, aku masuk bersama dengan Urwa ibn Zubair ke dalam masjid. Faida Abdullah ibn Umar jalisun ila hujrati Aisyah, ternyata di sana ada, yang di Masjid Nabawi, ternyata di sana Abdullah ibn Umar duduk di sisi hujrah, di sisi kamarnya Aisyah. Wa nasu yusalluna dhuha fil masjid, dalam keadaan orang-orang melakukan sholat duha di masjid. Baik. Fasalnahu an salatihim, maka kami pun bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang sholatnya mereka-mereka ini, sholat duha di masjid itu. Faqala bid'ah, maka berkata Abdullah bin Umar, itu adalah kebid'ahan. Faqalahu Urwah, maka Urwah ibn Zubair berkata, ya Abdurrahman, kami atamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala arba' Umar ihdahunna fi Rajab. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah? Maka Ibnu Umar bertanya, arba' Umar ihdahunna fi Rajab. Empat umrah, salah satunya di bulan Rajab. Fakarina an nukadzibahu wa narudda alaihi, maka kami tidak senang untuk menyalahkannya. Nukadzibahu secara bahasa kami mendustakannya, tapi kita artikan menyalahkannya dan membantahnya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Itu syahidnya, barakallahu fikum. Jadi tidak semua kata-kata kadzib artinya dusta. Tapi bisa pula berarti kesalahan dan kekeliruan, semata-mata kekeliruan. Baik. Adapun salat duha, barakallahu fikum, dalam riwayatan ini kan riwayat Muslim. Salat duha, baik, yakni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya setiap hari. Hakata. Faqala arba Umar ihdahunna, adapun umrah. Baik. Beliau tidak melakukannya di bulan Rajab sebagaimana telah kita lewati, barakallahu fikum, di kitab Zadul Ma'ad. Taib, itu yang pertama. Masalah yang kedua, al-masalah tsaniyah. Raddu qawli al-mujarrih idza kana mustanaduhu fi at-tajrih dha'ifan. Ditolaknya ucapan seorang alim yang mencela, menjarah seorang rawi, kalau dasar celaannya itu adalah sesuatu yang lemah, tidak kuat penyandarannya. Min dalika ma la ya nabih al-Hafiz al-Dhahabi fi al-Mizan al-Qasim ibn Abdul Wahid. Di antaranya malayanahu bi al-Hafiz al-Dhahabi, apa yang dianggap lemah oleh al-Imam al-Hafiz al-Dhahabi dalam kitab al-Mizan terhadap Abdul Al-Qasim bin Abdul Wahid, faqala wa min manakirihi, dan di antara manakir taib fa dzakara lahu haditsan min riwayat Muhammad bin Nabi' anhu qala hadatsani Umar bin Abdullah ibn Urwah an Urwa an Aisyah taqalat fakharat taib fakhartu bi mali abi fil jahiliyah wa kana alf hakada fakhartu fakhartu bi mali abi fi al jahiliyah wa kana alf awqiyah wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam uskuti fa inni kuntu laki ka abi zur'a li ummi zur'a. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن 11 امرأة اجتمعن في الجاهلية وذكر الحديث بطوله. قال الذهبي ألف الثانية باطلة قطعا فإن ذلك لا يتهيأ لسلطان العصر. بارك الله فيكم. Kultu, untuk kita lihat ini kita membacakan setelahnya. Kultu fahada mustanadut tajrih indahu. Ini landasan untuk Al-Imam Adz-Dzahabi menjarh Al-Qasim bin Abdul Wahid. Wal hadithu mukharrajun fi asharati nisa. Mukharrajun fi asharati nisa linnasai min tarik Muhammad bin Nafi' walid. وليس ثمة ألف ثانية وإنما هي واحدة والأولى إنما هي ألف بتشديد اللام وفتحها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحملة في هذه الرواية على محمد بن محمد ابن نافع طيب راويه عن القاسم فإنه مجهول فقد ترجمه الإمام الذهبي في الميزان وقال لا يعرف وقد تفرد بالرواية عنه عبد الملك الجدي فاستند التجريح كما ترى ضعيف طيب مردود وقد روى القاسم بن عبد الواحد هذا الحديث وقد روى القاسم ابن عبد الواحد هذا الحديث طيب عبد الله بن أنيس في إثبات الصوت لله تعالى وقد ثبته البخاري وغيره فهذا مقتضاه أنه ثقة عنده والله أعلم. طيب penyandaran Al-Imam Adz-Dzahabi untuk melemahkan طيب Al-Qasim bin Abdul Wahid طيب dari hadis yang dibacakan ini طيب padahal hadis ini lemah. Barakallahu fikum. Jadi tidak bisa dijadikan landasan untuk melemahkan Al-Qasim bin Abdul Wahid. Kita ulangi, padakarlah haditsan min riwayat Muhammad bin Nafi' anhu. Yani an Al-Qasim bin Abdul Wahid. Qala hadatsani Umar bin Abdullah bin Urwah an Urwah an Aisyah taqultu qalat fakhartu bimali abi fil jahiliyah. Aku berbangga dengan harta ayahku di masa jahiliyah. Wa kana alfu alfi awqiyah. Alfu alfi ini 1000 kali 1000 berapa? 1 juta awqiyah. Faqala lin nabi sallallahu alaihi wasallam uskuti Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamlah engkau, fa inni kuntu laki ka abi Zur'a li ummi Zur'a. Diamlah engkau karena sungguhnya aku ini sama seperti Abu Zur'a terhadap Ummu Zur'a. Tsumma ansha yuhadditsu an 11 imra'ah ijtama'na fil jahiliyah. Kemudian berkumpullah, ini cerita panjang sesungguhnya tentang Abu Zur'a terhadap Ummu Zur'a. Barakallahu fikum. Jadi berkumpul 10 orang perempuan bercerita tentang suami-suami mereka. Barakallahu fikum. Dan yang terbaiknya adalah Abu Zur'a terhadap Ummu Zur'a. Fadzakarul haditsa bituli. Qala Dzahabi, alfu tsaniyah batila qat'an, alfu alfin. Barakallahu fikum. Alf yang kedua itu batilah, tidak ada secara qat. Fa inna dzalika la yatahayya'u li sultanil 'asr. Karena untuk jumlah yang seperti itu untuk seorang penguasa, barakallahu fikum, tidak pernah terpenuhi, ini tidak akan mungkin ada. Tapi barakallahu fikum. Qultu fa hadza mustanadul jarhi indahu. Hadis ini yang menjadikan landasan Al-Imam Adz-Dzahabi untuk melemahkan Al-Qasib Ibn Abdul Wahid. Wal haditsu mukharrajun fi asyara'an nisa lin nasai min tariq. Dikeluarkan juga hadis ini oleh Imam Nasa'i melalui jalan Muhammad bin Muhammad bin Nafi, wa laisa thammata alfu thaniyah. Dan di sana tidak ada alf yang kedua ini, cuma alfu awqiyah. Barakallahu bikum. Alfu awqiyah. Wa inama hiya wahidah. Wal aula inama hiya allafa. Tayyib. Allafa yakni mengumpulkan bitasjidil lam wa fatiha. Fa hadha min jihah, ini dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra fa innal hamla fi hadhihi riwayah ala Muhammad Muhammad Nafi'. Dan di sisi yang lain yang menjadi tertuduh di sini adalah Muhammad Muhammad Nafi', rawihi Al-Qasim. Yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Qasim, fa innahu majhul. Karena Muhammad bin Muhammad barakallahu bikum Ibnu Nafi' majhul. Maka terjemahu Adz-Dzahabi fi Al-Mizan wa qala la yu'raf. La yu'raf. Al-Imam Adz-Dzahabi sendiri mengatakan dalam kitabnya Al-Mizan, orang ini Muhammad bin Muhammad bin Nafi' la yu'raf. Wa qad tafarra bi riwayati anhu Abdul Malik Al-Juddi. Dan telah bersendirian periwayatan daripadanya Abdul Malik Al-Juddi. Fa mustanadut tajrih kama tara dha'ifun mardud. Jadi alasan melemahkan Al-Qasim bin Abdul Wahid ini lemah, hadis lemah barakallahu fikum, sehingga tidak dijadikan alasan sandaran untuk dilemahkan. Wa qad rawal Qasim ibn Abdul Wahid hadza haditsa Abdullah ibn Unais. Al-Qasim bin Abdul Wahid sendiri meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Unais fi itsbati shauti lillah, dalam pendapatan penetapan suara bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tsabbathahu al-Bukhari, dan dikokohkan oleh Imam al-Bukhari dan yang lainnya, fa hadza muqtadahu annahu thiqah indahu. Ini menunjukkan bahwa Al-Qasim bin Abdul Wahid ini adalah orang thiqah. Barakallahu bikum. Menurut Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, annahu thiqah indahu wallahu a'lam. Barakallahu bikum. Ini faedah barakallahu bikum yang pertama tadi, bahwa terkadang kata-kata kadib atau kadabta bukan berarti berdusta, tapi boleh jadi berarti akhta'ta, engkau telah salah atau engkau telah keliru. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, masalah yang kedua, barakallahu bikum, seseorang tidaklah bisa diterima pendhaifannya atau pelemahannya terhadap seorang rawi kalau landasan pelemahannya itu adalah hadis yang lemah. Barakallahu fikum. Apalagi ma'ruf tadi, sisi kelemahannya bukan orang itu tapi orang lain. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.